Sedangkan diriku masih tetap menyayangmu, mengapa kau tega mengkhianati diriku? Cintamu boleh luntur, hatiku boleh hancur, biarlah, biarlah aku menerima. Cintaku pada dirimu yang pernah ku berikan, kini kau balas dengan siksa batinku. Bagaikan debu yang